Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan bahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang wafatnya Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini menjadikan Nabi sangat bersedih. Kemudian Allah memberi ujian lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya istrinya yang beliau sangat cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian, yaitu 3 tahun sebelum berhijrah, karena Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Di tahun 10 kenabian maka Khadijah wafat setelah wafatnya Abu Talib. Ada yang mengatakan 3 hari setelah wafatnya Abu Talib kemudian wafatlah Khadijah radhiyallahu anha, ada yang mengatakan 2 bulan setelahnya atau beberapa waktu setelah wafatnya Abu Talib. Tentunya hal ini sangat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya 2 musibah di waktu yang sangat berdekatan. Ya, disebut dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Khadijah, beliau sempat melazimi rumah beliau tidak keluar dalam beberapa waktu karena musibah yang sangat berat yang beliau hadapi, terutama wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, selama ini Rasulullah sallam berdakwah di luar, ya, menghadapi berbagai macam gangguan dan ujian. Beliau pulang mendapati pelipur lara, penyejuk hati istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha yang telah mengorbankan segalanya buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, ya, semuanya demi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pernah kita sampaikan tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Beliau tidak pernah mengangkat suara beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu taat kepada suami beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tidak mau menyakiti hati Khadijah radhiyallahu taala anha, maka selama 25 tahun Nabi, disebutkan di antara balasan Nabi kepada Khadijah, Nabi tidak berpoligami, ya. Selama 25 tahun menikah dengan Khadijah, Nabi tidak berpoligami. Setelah Khadijah meninggal, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi para wanita, ya. Oleh karenanya ibu-ibu kalau ingin tidak dipoligami, berusahalah jadi seperti siapa? Khadijah. Dan para suami juga jangan seperti gini modelnya, berusaha jadi Nabi sallallahu alaihi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Khadijah wafat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha waktu masih di Mekah dan Aisyah masih berumur 6 tahun atau 7 tahun. Ya. Dalam hadis sahih, ya, riwayat Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin wa banabi wa ana bintu tis'i sinin. Rasulullah sallallahu menikahi aku tatkala usiaku 6 tahun dan hidup bareng bersamaku setelah aku berusia 9 tahun. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Aisyah berkata, tazawwajani Rasulullah sallam, ya, mutawaffa Khadijata. Rasulullah sallam menikahiku setelah wafatnya Khadijah. Qabla makhrajihi ilal Madinah bisanatain aw thalathin. Yaitu 2 tahun atau 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Wa ana bintu sabi'i sinin. Dan aku waktu itu berusia 7 tahun. Para ulama menjamakkan, mengkompromikan, dalam riwayat disebut 6 tahun, dalam riwayat disebutkan 7 tahun, artinya Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun lebih. 6 tahun lebih, ya. Yaitu 6 tahun menuju 7 tahun. Tetapi hanya melakukan akad nikah. Dan itu biasa. Sampai sekarang kebiasaan orang-orang Arab Saudi juga, mereka akad nikah, ya, tidak langsung tinggal serumah, ya. Sekarang setelah akad nikah, baru kemudian walimah, terkadang 6 bulan kemudian, terkadang berbulan-bulan kemudian, baru mereka hidup serumah, ya. Kalau kita alhamdulillah, akad nikah siang hari, malamnya langsung malam pertama. Terkadang siang pertama langsung, tidak pakai malam pertama. Jadi semakin cepat semakin baik, ya. Jadi Aisyah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 6 atau 7 tahun. Namun belum digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Aisyah digauli oleh Nabi atau tinggal serumah setelah Aisyah berumur berapa? 9 tahun. Kalau ada sebagian orang yang mencela dengan tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak, mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengikut hawa nafsu, menikahi anak masih kecil, ya, ini semua perkara yang tidak benar. Pertama, bantahan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi gadis cuma Aisyah radhiyallahu taala anha saja. Yang lainnya wanita-wanita umur 30 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas atau lebih daripada itu, dan rata-rata adalah janda. Kalau Nabi mengikuti hawa nafsu tentunya, dan itu dibolehkan seorang lelaki menikah dengan gadis-gadis, apalagi Nabi betapa banyak wanita ingin dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW akan menikahi gadis seluruhnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Yang gadis yang dinikahi satu-satunya oleh Nabi hanyalah siapa? Aisyah. Kemudian Nabi menikah, menggauli Aisyah atau serumah dengan Aisyah berumur 9 tahun, itu bukan perkara yang mungkar di kalangan orang-orang Arab waktu itu. Kalau itu perkara yang mungkar, perkara yang menunjukkan syahwat dan yang lainnya, tentu sudah menjadi bahan olok-olokan, bahan ejekan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Tetapi sama sekali Abu Jahal dan kawan-kawannya tidak pernah mencela Nabi daripada sisi ini. Ini menunjukkan bahwasanya menikahi remaja berusia 9 tahun di zaman tersebut adalah hal yang biasa, hal yang biasa, ya. Oleh karenanya celaan orang-orang kafir sekarang yang mencela Nabi SAW dengan tuduhan yang tidak-tidak, maka ini semua adalah tidak benar. Kemudian Nabi SAW setelah menikah dengan Aisyah, Nabi SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah, ya. Dan Nabi SAW setelah itu, dan Saudah sudah tua, ya, wanita sudah tua, beliau adalah janda. Sebelumnya Saudah radhiyallahu anha ummul mukminin bersuamikan sepupunya yaitu Sakran bin Amr, ya. Kemudian tatkala Sakran masuk Islam bersama Saudah, ya, kemudian mereka berhijrah ke negeri Habasyah, hijrah yang kedua. Tatkala balik ke kota Mekah, ya, suaminya meninggal dunia. Akhirnya Saudah menjadi seorang janda, dan akhirnya Nabi SAW menikahi Saudah radhiyallahu taala anha setelah menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah itu Nabi menikah wanita-wanita yang lain sampai jumlah istri beliau 9 istri. Jadi Aisyah adalah istri pertama. Setelah Khadijah meninggal dunia, yang jadi istri pertama siapa? Aisyah. Setelah itu Nabi menikah dengan 8 wanita setelah siapa? Aisyah. Tetapi yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Aisyah, istri pertama, ya. Jadi tidak harus kalau seorang berpoligami kemudian nikah istri kedua, ketiga, akhirnya berarti istri pertama gagal atau istri pertama tidak dicintai lagi, ya. Dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Bisa jadi seorang laki mencintai istri pertama tapi dia menikah dengan wanita yang kedua, wanita yang ketiga dengan tujuan syar'i yang dia kehendaki. Tapi kita tidak ingin bahas panjang-panjang masalah ini karena ini masalah yang sensitif. Kita skip aja, ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggalnya Abu Talib yang selama ini membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia kafir musyrik, ya, yang dia rela mati demi membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam ponakannya, ya. Dia pasang badan untuk menghadapi orang-orang Quraisy yang begitu banyak. Dan orang-orang Quraisy waktu Abu Talib masih hidup, mereka tidak berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Ya, hanya tuduhan, ya, ocehan dan lain sebagainya. Tapi begitu Abu Talib meninggal dunia, maka mereka berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Oleh karenanya hadis-hadis yang bercerita Nabi diganggu oleh Abu Jahal, ya, ya. Kemudian ada yang meletakkan kotoran di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dibawakan oleh Ibnu Katsir. Seluruh kisah itu dibawakan kepada setelah wafatnya siapa? Abu Talib. Karena waktu Abu Talib masih hidup, mereka tidak bisa mengganggu secara fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena gangguan kaum musyrikin semakin parah, ya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdakwah di tempat yang lain. Siapa tahu ada pertolongan itu di kota Taif, ya, di kota Taif. Demikian juga para sahabat, bukan cuma Nabi mengalami gangguan, para sahabat juga mengalami gangguan yang berat, semakin berat sejak wafatnya Abu Thalib. Sehingga akhirnya mereka, sebagian mereka berusaha meninggalkan kota Mekah karena mereka sulit untuk beribadah. Di antaranya yang hendak berhijrah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Tatkala mereka mengalami intimidasi di kota Mekah, sulit bagi mereka untuk menampakkan Al-Qur'an, menampakkan Islam, beribadah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin berhijrah. Kisah ingin berhijrahnya Abu Bakar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Saya bacakan kisahnya. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Lam aqil abawayya ila wa huma yadinani dina." Ya, tidaklah aku bisa mengerti waktu kecil kecuali ayahku dan ibuku sudah beragama Islam. "Walam yamurra alaina yawmun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafain nahar bukratan wa asyiyah." Tidaklah satu hari lewat pun kecuali Nabi pasti mampir ke rumahku, entah pagi hari atau entah sore hari. Kata para ulama, karena begitu cintanya Nabi kepada Abu Bakar, ya. Jadi Nabi setiap hari mampir ngobrol dengan siapa? Abu Bakar. Kalau enggak pagi hari, sore hari. Padahal Nabi SAW berkata, "Zur ghibban tasdad hubban." Nabi yang mengajarkan, kunjungilah, ziarahilah, ya, sesekali maka akan semakin tumbuh rasa cinta. Artinya tatkala kita bersahabat, tidak mesti tiap hari kita ketemu. Tidak harus tiap hari kita ketemu. Ya, karena kalau tiap hari kita ketemu, akhirnya jadi hambar. Lagi pula pembahasan akhirnya ngalur ngidur kesana kesini, ya. Hari pertama ketemu, ngobrol tentang dakwah. Hari kedua, ngobrol tentang perkembangan dakwah. Hari ketiga, ngobrol tentang kita-kita, ya. Hari keempat, ngobrol tentang mereka-mereka. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari kedelapan, semuanya tentang poligami. Akhirnya pembahasan akhirnya ngalor ngidur, tidak terarah, ngobrol ke sana, ngobrol ke sini, ya. Tapi kalau sesekali ketemu bisa fokus bicara tentang dakwah. Kecuali tiap hari ketemu karena ada urusan agama. Para ulama berdalil dengan kisah Nabi. Nabi yang mengatakan, "Zur ghibban tasdad hubban." Kunjungilah sesekali, maka akan semakin tambah rasa cinta. Kecuali ada keperluan agama, seperti dilakukan oleh Nabi tiap hari mengunjungi Abu Bakar tiap hari, pagi atau sore hari. Kenapa? Karena ada urusan dakwah, sangat penting. Makanya Aisyah berkata, ya, walam yamurra alaina yaumun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu hari yang lewat kecuali Nabi pasti mampir ke rumah kami tarafain nahar, pagi atau siang atau sore hari. Kemudian kata Aisyah, falamma butuliyal muslimuna kharaja Abu Bakrin muhajiran nahwa ardil Habasyah. Tatkala kaum muslimin diintimidasi, para sahabat diintimidasi, maka Abu Bakar keluar hendak berhijrah ke negeri Habasyah. Ya. Hatta idza balagha barkal ghimat. Tatkala akhirnya Abu Bakar sampai suatu tempat namanya Barkul Ghimat, yaitu jarak ke arah negeri Yaman kira-kira perjalanan 5 hari. Ya, sudah jauh, 5 hari perjalanan jauh Barkul Ghimat ke arah Yaman, sudah jauh. Kemudian laqiyahu Ibnu Dughunnah atau Ibnu Daghinnah. Maka Abu Bakar bertemu dengan seorang bernama Ibnu Daghinnah. Wa huwa sayyidul Qurra. Dan dia adalah pemimpin kabilah Al-Qurra. Maka dia bertanya kepada Abu Bakar, "Aina turid ya Abu Bakrin? Hendak ke mana engkau wahai Abu Bakar?" Faqala Abu Bakar mengatakan, "Akhrajani qaumi fa uridu an asiha fil ardi a'budu rabbi." Aku dikeluarkan, diusir oleh kaumku, ya, dipersulit oleh kaumku, maka aku ingin berjalan di atas muka bumi. Aku ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Dughunnah, dan dia musyrik, dia berkata, "Fa inna mithlaka ya Abu Bakr la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti engkau wahai Abu Bakar tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir dari negerinya. Kenapa? Innaka taksibul ma'dum. Abu Bakar terkenal. Dia dikenal oleh banyak kabilah-kabilah. Kenapa? Dia pedagang kaya raya. Dia sering bersafar sana sini berdagang, dia bertemu dengan banyak orang, dikenal akhlak yang mulia, dia ahli nasab. Sehingga kalau ngobrol enak sama siapapun, ya. Sehingga orang ini kenal siapa Abu Bakar, maka dia berkata kepala kabilah Al-Qurra ini, "Mithluka la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti engkau wahai Abu Bakar tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir dari negerinya. "Innaka taksibul ma'dum." Engkau selalu membantu orang yang tidak punya. "Wa tasilur rahim." Engkau selalu menyambung silaturahmi. "Wa tahmilul kalla." Engkau selalu memikul beban orang-orang miskin. "Wa taqrid dhaif." Engkau senantiasa menjamu tamu. "Wa tu'inu ala nawa'ibil haq." Dan engkau suka membantu orang yang terkena musibah. Ini sifat-sifat ini persis seperti yang dikatakan Khadijah kepada Nabi. Waktu Nabi ketakutan turun dari Gua Hira, Nabi mengatakan, ya, khasyitu ala nafsi, saya khawatir suatu keburukan menimpaku. Khadijah berkata, tidak mungkin wahai suamiku, engkau suka menyambung silaturahmi, membantu orang miskin, memikul beban orang susah, engkau suka memuliakan tamu, menjamu tamu, engkau suka membantu orang-orang terkena musibah. Persis sifat-sifatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya, benar perkataan Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf, wama tanakara minha ikhtalaf. Sungguhnya Allah ciptakan roh itu berkelompok-kelompok, meskipun dari tempat yang berbeda-beda. Tatkala saling mengenal, maka mereka akan klop. Kalau tidak cocok, mereka akan berpisah. Ya. Kalau ketemu, insya Allah, kata orang ada apa? Ada chemistry-nya kena. Ya. Ya, bisa saja, tahu-tahu cocok, tahu-tahu mungkin belum kenal sebelumnya, tahu apa? Cocok, ya. Yang baik ketemu dengan baik, dermawan ketemu dermawan, pelit sama pelit, ya. Yang hobi ini suka hobi ini, ya. Dan Nabi SAW karena orangnya sangat dermawan, klop dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Orangnya sangat dermawan, bahkan menjadi sahabat dekatnya. Kemudian kata Ibnu Qarah, kata Ibnu Dughunnah, fa ana laka jar, saya akan jadi penjaminmu, saya akan menjadi pelindungmu. Pulang ke Mekah, jangan pergi. Irji wa'bud rabbaka bi baladik. Dia musyrik. Dia bilang, pulanglah engkau kota Mekah, sembah Tuhanmu di sana. Padahal dia apa? Musyrik. Faraja'a. Maka Abu Bakar pun balik ke Mekah, padahal sudah jalan 5 hari perjalanan. Wartahala ma'ahu Ibnu Dughunnah. Ibnu Dughunnah nemani Abu Bakar menuju kota Mekah. Fatafa Ibnu Dughunnah asyiyatan fi asyrafi Quraisy. Maka sore itu, waktu sampai mereka di Mekah, Ibnu Dughunnah jalan ke sana sini. Ketemu dengan kabilah-kabilah Quraisy. Kemudian dia berkata, faqala lahum inna Abu Bakrin la yakhruju mithluhu wa la yukhraj. Orang seperti Abu Bakar tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir dari negerinya. Atukhrijuna rajulan yaksibul ma'dum wa tasil rahim wa yahmilu al-kala wa yakrid dhayfa inna alana bil haqq. Apa kalian tidak mengusir seorang yang suka membantu orang miskin, suka menyambung silaturahmi, suka membantu orang tidak mampu, suka memuliakan tamu, suka menolong orang terkena musibah? Orang seperti ini kalian ingin kalian usir wahai orang Quraisy? Falam tukadzib Quraisyun bijiwari Ibnu Dughunnah. Semua orang diam. Tidak ada yang bantah Ibnu Dughunnah. Dan mereka mengakui jaminan jiwarnya Ibnu Dughunnah. Ibnu Dughunnah, saya yang bertanggung jawab. Tidak ada yang boleh ngusir dia. Saya penjaminnya. Kata Ibnu Dughunnah. Subhanallah, meskipun dia musyrik, tapi hatinya masih tahu bahwa ini kebenaran. Orang sebenarnya tidak boleh diusir. Akhirnya orang-orang Quraisy berkata kepada Ibnu Dughunnah, orang-orang kafir, "Mur Abu Bakrin faly'abud rabbahu fi darihi." Wahai Ibnu Dughunnah, karena kau telah menjamin Abu Bakar, ya, maka perintahkan Abu Bakar agar dia sembah Tuhannya di rumahnya saja. Jangan kemana-mana sembah Allah, ya. Di rumah saja, jangan keluar-keluar. "Falyusalli fiha." Salat di rumah saja, jangan keluar. "Walyaqra' ma syaa'a." Baca Quran, terserah yang dia mau baca, tapi jangan baca di luar. Baca di mana? Di rumah. Kita terima, ya. Wala yu'dhina bidzalik, jangan ganggu kami dengan salatnya dan bacaannya. Kami terganggu dengan salatnya dan bacaannya. Wala yasta'lin bihi, dan jangan dia terang-terangan, ya. Fa inna nakhsha an yaftina nisa'ana wa abna'ana. Kami khawatir salatnya, bacaan Qur'annya memfitnah istri-istri kami dan anak-anak kami. Nanti terpengaruh seperti dia. Tolong bilang dia kalau mau sholat di rumah saja. Baca Quran, terserah mau baca khatam, terserah. Tapi di mana? Di rumah. Jangan keluar. Faqala dhalika Ibnu Dughunnah li Abi Bakar. Maka kata Ibnu Dughunnah, wa Abu Bakar, mereka punya syarat. Kamu harus sholat di rumah saja. Enggak boleh keluar-keluar. Kemudian, falabitha Abu Bakar li dhalika ya'budu rabbahu fi dari. Akhirnya Abu Bakar nurut. Abu Bakar beberapa lama sholat di rumah saja, baca Quran di rumah saja. Wala yasta'inu bi salatihi wala yaqra fi ghairi darihi. Dia hanya salat di rumah, tidak terang-terangan berdakwah, dan beliau hanya baca Quran dalam rumahnya saja. Tsumma badali Abi Bakrin fabtana masjidan bi fina'i darihi. Karena Abu Bakar punya ide, akhirnya dia bikin tempat untuk ibadah di pelataran rumahnya. Yang penting kan masih di rumah. Mulailah wa kana yusalli fihi, maka dia pun salat di luar rumah tapi masih di pelataran rumah, ya. Wa yaqra'ul Qur'an, maka dia baca Qur'an. Fa yanqadhifu 'alaihi nisa'ul musyrikin wa abna'uhu. Akhirnya para wanita-wanita kaum musyrikin, anak-anak mereka pada ngumpul semua, ngerumuni Abu Bakar. Ya, Karena Al-Quran itu isinya indah. Mereka ngerti bahasa Arab. Abu Bakar baca sholat, baca Quran keras-keras. Ya. Sehingga mereka ngumpul, ngerumuni Abu Bakar. Ya. Wahum ya'jabuna minhu wa yanzuruna ilaih. Dan mereka kagum dengan Al-Quran, kagum dengan Abu Bakar. Dan mereka melihat Abu Bakar ini ngapain? Kemudian baca Quran kok indah. Setelah itu dipotong dengan ruku, sujud, bangun, baca Quran lagi. Ya. Ini menakjubkan mereka. Apalagi mereka ini, kita bayangkan suatu kaum yang mereka pandai bahasa Arab. Kalau kita bahasa Indonesia, terus ada orang setiap berdiri baca syair-syair indah. Kan kita tertarik. Kira-kira demikian. Sementara ini kalam Rabbul Alamin. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu di puncak keindahan. Sehingga mereka tertarik, mereka dengar. Apalagi Abu Bakar dikenal kalau baca luar biasa. Sambil nangis-nangis. Ya. Bayangkan ya. Ya. Ya. Karena memang orang hobi yang nangis-nangis. Jadi waktu Abu Bakar baca semua tertarik. Akhirnya ya. Wa kana Abu Bakrin rajulan bakkaan la yamliku aynaihi. Abu Bakar adalah orang yang suka menangis. Tidak mampu dia menahan air matanya. Idza qara' al-Quran. Kalau dia baca Quran dia mudah menangis. Hal ini menjadikan orang-orang Quraisy ketakutan. Ini yang kita khawatirkan ini. Dia baca di luar, orang-orang pada ngumpul semuanya. Hah? Abu Bakar tidak salah. Dia masih baca di rumahnya. Salah sendiri mereka mau ngumpul di rumah Abu Bakar. Akhirnya mereka lapor kepada Ibnu Dugunnah. Kata mereka, Inna kunna ajarna Abu Bakrin bijiwarika ala an ya'budu rabbahu fi darih. Wahai Ibnu Dugunnah, kami dulu menerima jaminanmu terhadap Abu Bakar dengan syarat dia beribadahnya di rumahnya. Sekarang dia sudah melanggar. Dia bikin tempat sholat di pekarangan rumahnya. Dan dia terang-terangan sholat. Dan dia baca Quran di situ. Kami khawatir dia akan memfitnah ya istri-istri kami dan anak-anak kami. Maka laranglah dia. Suruh masuk dalam rumah, jangan di luar. Fa in ahabba an yaqtasir ala an ya'budu rabbahu fi darih fa'al. Wa in aba illa an yu'lin bidzalika fasal an yurda ilaika dhimmatak. Kalau dia mau ibadah dalam rumahnya, maka silakan. Kalau dia tidak mau, maka minta kembalikan, minta kembali darinya jaminanmu. Akhirnya dia pun pergi ke Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya tidak mau, ya, saya kembalikan jaminanmu, wa ardu bijiwari rabbi, dan aku ridha dengan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini menunjukkan bagaimana setelah Abu Talib meninggal dunia, kondisi semakin parah. Sampai Abu Bakar yang mereka biasanya tidak mengganggu Abu Bakar, karena dia saudagar kaya raya, mereka segan dengan Abu Bakar, akhirnya terganggu juga. Kenapa? Kondisi sudah sangat, sangat parah. Nabi SAW tatkala melihat kondisi yang berat ya, pada tahun sekitar 10 kenabian, dakwah sudah sulit, semua usaha sudah dicoba, gagal sana sini, maka Nabi tidak putus asa ya, maka beliau mencari lahan dakwah yang lain. Maka beliau berpikir untuk pergi ke Taif. Taif waktu itu adalah kota besar nomor 2. Kota besar nomor 2 ya. Ya, setelah kota Mekah. Mekah ibu kota di Jazirah Arab. Taif itu kota besar nomor 2. Dan di sana ada suku yang lain, yaitu dari kabilah Thaqif, ya. Bukan Quraisy, tapi dari Thaqif yang Nabi berharap mereka mau menerima Islam. Karena di Mekah sudah tertolak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi menuju ke kota yang lain, yaitu di kota Taif. Apalagi Nabi dahulu pernah tinggal di sana semasa kecil, ada orang-orang yang dia kenal ya, maka Nabi sengaja pergi ke sana dan dia ditemani oleh budaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, atau anak angkat beliau radhiyallahu taala anhu. Siapa tahu mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak naik kendaraan. Nabi keluar diam-diam. Karena kalau Nabi keluar diketahui oleh orang-orang Quraisy, akan jadi bahan ejekan. Lihat Muhammad sudah gagal di Mekah, dia pergi ke tempat lain, akan jadi bahan ejekan. Maka Nabi SAW keluar diam-diam bersama Zaid bin Harithah menuju ke kota Taif dengan perjalanan kira-kira 80 km. Ya. Pergi dan pulang jalan kaki. Tatkala Nabi SAW sampai di Taif, ya, Nabi berusaha bertemu dengan pembesar-pembesar kota Taif. Dan penguasa kota Taif tatkala itu ada 3 orang bersaudara. Mereka adalah Abdun Yalail bin Amr bin Umair, wa Mas'ud bin Amr bin Umar wa Habib bin Amr bin Umar, yaitu Abdun Yalail, Mas'ud dan Habib. Ini tiga orang pembesar kota Taif tatkala itu. Ya. Maka Nabi SAW pun bertemu dengan mereka dengan harapan kalau pembesar-pembesar ini masuk Islam, anak buahnya sangat mudah untuk masuk Islam. Itu strategi dakwah Nabi SAW, mendekati pembesar-pembesar, karena secara logika kalau pembesar-pembesar ini masuk Islam, anak buahnya akan ikut. Maka mulailah Nabi SAW mendakwahi mereka, duduk bersama Nabi SAW, Nabi sampaikan Islam kepada mereka. Apa yang terjadi? Di luar dugaan Nabi SAW, maka mereka menjawab dengan kata-kata yang sangat kasar. Berkata salah seorang dari tiga orang tersebut, "Huwa yamrutu thiyabal ka'bati in kana Allah arsalak." Dia berkata, "Saya akan merobek-robek, melepas kiswah Ka'bah kalau Allah utus kamu, ya. Kalau memang kau nabi, saya akan robek-robek kiswah Ka'bah." Dan ini benar-benar penghinaan. Yang satu berkata, "Ama wajadallah ahadan yursiluhu ghairak?" Apakah Allah tidak temukan orang lain yang jadi nabi? Kok kamu yang jadi nabi, ya? Apa enggak ada orang lain? Sudah habis kok kamu jadi nabi? Ini juga penghinaan yang luar biasa. Yang satu lagi berkata yang ketiga, "Wallahi la ukallimuka abada." Demi Allah aku tidak akan ngomong sama kamu selamanya. "La in kunta rasulan min Allah kama taqul la anta adhamu khataran min an arudda alaikal kalam." Kalau ternyata benar kau seorang rasul, utusan Allah, maka aku bahaya kalau membantah perkataanmu. "Wa la in kunta takdhibu ala Allah yang bagi li an alla ukallimak." Kalau ternyata engkau pendusta, maka aku tidak perlu ngomong sama kamu. Akhirnya waktu Nabi tahu mereka menolak dakwah Nabi, maka Nabi pesan kepada mereka, kata Nabi SAW, "In fa'altum ma fa'altum," kalau inilah sikap kalian terhadap dakwahku, "faktumu anni," maka tolong sembunyikan tentang kejadian ini. Jangan sampai berkoar-koar akhirnya sampai kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka akan mencela Nabi, menghina Nabi. Kata Nabi, "faktumu anni," tolong sembunyikan perkara ini. Ya. Akhirnya Nabi SAW pun, karena tidak diterima di kota Taif, Nabi pun balik pulang menuju kota Mekah. Berjalan kaki bersama Zaid bin Harithah. Ya. Dan mereka kasar kepada Nabi. Kata mereka kepada Nabi, "ukhruj min baladina," keluarlah engkau dari negeri kami. Nabi diusir, balik menuju kota Taif. Akhirnya mereka ya memprovokasi anak-anak muda, anak kecil, orang-orang gila. Waktu Nabi keluar disambut oleh orang-orang gila, orang bodoh, anak kecil. Mereka menghina-hina Nabi SAW. Mereka teriak-teriak, kumpulah. Dan mereka melempari Nabi SAW. Waktu Nabi berjalan sama Zaid bin Harithah, ada dua saf yang menyambut Nabi dengan membawa kerikil-kerikil siap melempar Nabi SAW. Maka mereka pun melempar kaki Nabi SAW sehingga kaki Nabi berdarah. Tatkala itu keluar dari kota Taif dengan berlumuran darah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu berusaha menangkis lemparan-lemparan tersebut, namun dia tidak berdaya sampai kepalanya pun ikut berdarah. Dan ini penghinaan yang luar biasa, ya. Anak-anak kecil, orang-orang bodoh menghina Nabi SAW sambil dilempar dengan batu atau kerikil. Namun ini semua tidak menghalangi semangat Nabi SAW. Ya. Akhirnya Nabi SAW berjalan sedih, ya. Rasulullah SAW bersedih. Kemudian Rasulullah SAW tatkala beliau tiba suatu tempat, ya. Kemudian beliau pun ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang masyhur, ya. Apa kata Nabi SAW dalam doanya tatkala habis diusir oleh penduduk kota Taif? Kata beliau, "Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati." Ya Allah, kepada engkau lah aku keluhkan tentang lemahnya kekuatanku. "Wa qillata hilati," aku keluhkan kepada engkau tentang sedikitnya kemampuanku. "Wa hawani 'alan nas," dan aku keluhkan kepada engkau tentang hinanya, rendahnya diriku di hadapan manusia. "Ya arhamar rahimin," wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. "Anta rabbul mustad'afin," engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. "Wa anta rabbi," dan engkau adalah Rabbku. "Ila man takiluni," kepada siapa engkau serahkan diriku, ya Allah? "Ila ba'idin yatajahhamuni," apakah kau serahkan diriku kepada orang yang jauh yang bersikap kasar kepadaku? "Am ila aduin malaktahu amri," atau kau serahkan diriku kepada musuh yang menguasai urusanku? "Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali," tetapi Allah, kalau seandainya engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli dengan yang lainnya. Yang penting kau tidak murka kepadaku. "Walakinna afiyataka hiya awsa'uli," namun aku berharap ya, keselamatan darimu. A'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat. Aku berlindung kepada engkau dengan cahaya wajahmu yang menjadikan kegelapan bersinar. Wa salaha 'alai amrud dunya wal akhirah. Dan dengan cahayamu maka baiklah urusan dunia dan akhirat. Min antun zila bi ghadabak. Aku berlindung jangan sampai kau turunkan murkamu kepadaku. Aw yahilla 'alayya sakhatuk. Atau kau turunkan kemarahanmu kepadaku. Lakal utbah hatta tarda wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, semua aku serahkan kepadamu sampai engkau ridha dan tidak ada daya dan upaya kecuali darimu. Inilah doa yang diucapkan Nabi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh penduduk kota Taif. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Mekah dalam kondisi sangat sedih. Ya. Dan ini puncak kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana? Jadi maksud saya puncak kesedihan bertumpuk-tumpuk. Pamannya Abu Thalib meninggal dunia, disusul dengan siapa? Khadijah. Kemudian dimusuhi oleh kaumnya semakin parah. Kemudian pergi berjalan kaki menuju Taif 80 kilo. Sampai sana bukannya dihormati, dihina. Pulang dilemparin batu sampai berdarah. Ya. Dan ini puncak kesedihan Nabi SAW. Di kemudian hari, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW. Hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud, ya Rasulullah. Pernahkah ada peristiwa yang menimpamu yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Peristiwa perang Uhud berat bagi Nabi SAW. Ya, beliau terluka, gigi beliau patah, sahabat-sahabat beliau meninggal dunia, Hamzah paman beliau meninggal dunia. Ini kondisi sangat berat sampai Nabi terluka fisik, ya. Ya, apakah ada yang lebih berat daripada hari peristiwa perang Uhud? Kata Nabi, ada. Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashadda ma laqitu minhum yawmal aqabah id aradtu nafsi ala ibni abdi yalail bin abdi kilal falam yujibni ila ma aradtu. Ada yang lebih berat daripada itu semua, yaitu gangguan dari kaummu wahai Aisyah tatkala aku tawarkan Islam kepada ibnu abdi yalail, itu penguasa kota Taif, namun beliau tidak menjawab keinginanku. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka aku pun pulang dari kota Taif dalam kondisi sangat sedih. Falam astafiq ila wa ana biqarni tsa'alib. Aku berjalan dalam kondisi seakan-akan linglung dan aku tidak sadar kecuali aku sudah tiba di Qarni Tsa'alib. Jadi Nabi tidak sadar jalan terus tiba-tiba sudah tiba di suatu tempat namanya Qarni Tsa'alib. Farafa'tu ra'si. Aku pun mengangkat kepalaku. Fa idza ana bi sahabatin qad adhalatni, tiba-tiba ada awan di atasku telah menaungiku. Fa nadhartu fa idza fiha Jibril. Aku lihat ke atas tiba-tiba ada Jibril alaihi salam. Fa nadani, Jibril berkata, "Inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka." Wahai Muhammad, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepada dirimu, yaitu cercaan, hinaan. Ya Nabi berat, ya. Berat tatkala dihina, tatkala di caci maki, direndahkan. Apa Allah tidak temukan orang lain? Kok kamu yang jadi Rasul? Ini penghinaan. Ada orang bilang kita, kok ente yang jadi Ustaz? Emang enggak ada orang lain jadi Ustaz? Ini penghinaan luar biasa. Ya. Apa enggak ada orang lain? Ente. Semua orang sudah habis. Ente yang jadi Ustaz. Wa maraddu alaik. Dan bagaimana bantahan mereka terhadap engkau? Wa qad ba'athallahu ilaika malakal jibal. Allah telah kirim kepada engkau malaikat gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim. Ya, agar kau perintahkan apa yang kau kehendaki kepada mereka. Perintahkan malaikat gunung untuk ngabisi orang Quraisy, orang Taif, terserah engkau wahai Rasulullah. Fanadani malakul jibal, fasallama alaihi. Tiba-tiba malaikat gunung memanggilku dan mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tsumma qala ya Muhammad. Kemudian malaikat gunung berkata, wahai Muhammad, dzalika fima syi'ta. Terserah engkau apa yang kau ingin perintahkan kepadaku. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. Kalau kau ingin, saya akan angkat dua gunung besar, dua batu gunung batu ini, saya timpakan kepada orang-orang Quraisy yang telah menghina engkau. Faqala Rasulullah SAW, berkata, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budallahu wahdahu la yushriku bihi syai'a. Jangan. Aku berharap mereka sekarang gembong-gembong penjahat ini semua, semoga anak keturunan mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Itu tujuan Nabi. Yang penting ada orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa tahu mereka ini bajingan-bajingan kurang ajar ini. Abu Jahal dan teman-temannya, ya. Semoga punya anak-anak yang beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata doa Nabi ini di kabulkan. Lihatlah Abu Talib musyrik punya anak siapa? Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, ya. Abu Jahal, ya, Fir'aunnya umat ini, ya, gembongnya penjahat, ya. Si goblok ya Abu Jahal ya. Punya anak yang sangat mulia, Ikrimah bin Abi Jahal, yang bertauhid bahkan meninggal dalam kondisi mati syahid. Al-Walid bin Al-Mughirah yang musyrik juga, gembong orang-orang musyrik, punya anak hebat, Khalid bin Al-Walid, yang juga memperjuangkan Islam. Kemudian Al-As bin Wa'il yang juga musyrik, punya anak sahabat yang sangat hebat namanya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Al-Mut'im bin Adi yang juga meninggal dalam kondisi musyrik, punya anak namanya Jubair bin Mut'im, dan masih banyak orang-orang musyrikin ternyata anak-anak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebagian riwayat, waktu Nabi tiba di kota Mekah, orang-orang tidak ada yang beriman dari kota Taif. Nabi salat. Waktu Nabi salat, Nabi baca Al-Qur'an, tiba-tiba ada sekelompok jin datang, ya. Ya. Mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka masuk Islam, ya. Wa isarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin, dan seterusnya. Ya, tatkala kami kirimkan sebagian jin, sekelompok jin, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Waktu Nabi baca Al-Qur'an, mereka menyimak dengan baik. Kemudian mereka tatkala selesai baca Al-Qur'an, mereka pulang kepada kaumnya untuk beri peringatan. Mereka berkata, "Ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim." Sungguh kami mendengar suatu kitab dibaca setelah Musa alaihissalam, yang kitab ini membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, memberi kepada petunjuk dan jalan yang lurus. "Ya qaumana ajibu da'i Allah," wahai kaumku, penuhilah seruan dai ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian seakan-akan Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada manusia yang beriman, jin-jin beriman. Masih ada yang beriman, ini menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, hadirin dan hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian balik ke kota Mekah, ya. Waktu beliau masuk ke kota Mekah, susah, ya. Zaid bin Harithah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dipulang dari Taif. Kata Zaid bin Harithah, "Kaifa tadkhulu alaihim wa hum akhrajuk?" Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kau kembali lagi kota Mekah sementara mereka telah mengusirmu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhrajan." Wahai Zaid, ingatlah apa yang kau lihat, kesulitan yang kita hadapi ini, Allah akan memberikan solusi bagi kita. "Wa innallaha nasiru dinihi wa mudhiru nabiyihi." Ketahuilah Allah akan menolong agamanya dan Allah akan memenangkan nabinya. Akhirnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, minta tolong, ya, kepada orang yang mau menjaminnya supaya bisa kembali ke kota Mekah. Dan ada seorang musyrik namanya Mut'im bin Adi. Dia ini musyrik, ya, tetapi dia baik, ya. Karena dia juga Quraisy, dia juga tahu kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia yang menjadi penjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya Nabi bisa masuk kembali ke kota Mekah dengan jaminan dari Mut'im bin Adi, ya. Mut'im bin Adi meninggal dalam kondisi musyrik, ya. Dan Nabi tidak lupa dengan kebaikan Al-Mut'im bin Adi ini. Tatkala di kemudian hari terjadi perang Badar, ya. Kemudian Nabi menawan orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu ditawan, Nabi membuka tebusan. Barang siapa dari orang Quraisy yang ingin menebus tawanan mereka, silakan, tapi bayar. Ada yang bayar dengan sekian gram emas, sekian kilogram emas, supaya bisa dikembalikan ke kota Mekah. Tapi Nabi SAW berkata, "Law kana al-Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi ha'ula'in natana lataraktuhum lahu." Kata Nabi, seandainya al-Mut'im bin Adi, yaitu yang pernah menolong saya waktu saya pulang dari Taif, Seandainya dia masih hidup dan dia musyrik, tapi dia masih hidup. Kemudian dia bilang, saya Muhammad, bebaskan tawanan-tawanan itu, aku akan bebaskan mereka semuanya. Dan Nabi ingat jasa baiknya. Jadi Nabi tidak lupa, meskipun orang musyrik kalau baik, Nabi tidak lupa dengan jasa kebaikan seseorang. Meskipun orang tersebut musyrik. Ini menunjukkan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kondisi semakin berat, ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suatu peristiwa yang sangat mulia. Peristiwa tersebut namanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Itu terjadi di puncak-puncak kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Agar Allah menguatkan iman Nabi, menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Jibril datang mencuci jantung Nabi untuk kedua kalinya agar Nabi bisa berangkat ke atas langit yang ketujuh, mencapai suatu tempat yang tidak pernah dicapai oleh makhluk yang lainnya, untuk bertemu langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan perintah sholat lima waktu. Ya, namun pembahasan Isra Mi'raj, pembahasannya panjang, maka kita tunda pada pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan, ya. 6 menit lagi azan, yang bertanya saya persilahkan. Allah ta'ala alam bisawab. Bagaimana cara melatih jiwa ini agar selalu merasa dalam pengawasan Allah? Ya akhi, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman huwa qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat?" Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi setiap jiwa? Jadi, Allah Subhanahu wa taala ngurusi kita ini secara detail. Kita berbicara tentang satu perusahaan, ya, perusahaan ada bos. Bos enggak mungkin ngurusi semua anak buahnya. Dia pasti ngurusi manajer dan staff-staff. Nanti staff-staff baru ngurusi yang di bawahnya lagi. Di bawahnya ngurusi yang di bawahnya lagi. Dia tidak punya kemampuan untuk ngurusi seluruh anak buahnya. Apalagi anak buahnya, pegawainya misalnya 1000 orang. Siapa yang mampu ngurusi semuanya? Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ngurusi kita semua, kita diurusi per detail satu per satu. Setiap bisikan hati kita, setiap gerak-gerik kita, Allah tahu. Bima kasabat. Setiap yang dikerjakan oleh setiap jiwa, Allah Maha tahu, ya. Oleh karenanya ada kisah tentang seorang yang dia masuk Islam gara-gara awalnya dia dokter, tidak mungkin antum sudah dengar ceritanya. Dia dokter, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia anak pertamanya sehat, anak keduanya sakit, dan anak keduanya diperkirakan akan meninggal dunia. Sehingga akhirnya teman-teman dokternya ingin melaksanakan operasi terhadap anaknya tersebut. Namun dia tidak boleh ikut karena khawatir terjadi apa yang terjadi, namanya ayah tidak tega melihat anaknya. Akhirnya akan menangani operasi oleh teman-temannya. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Maka kemudian dia waktu itu berdoa, "Ya Tuhan, kalau kau ada, selamatkan anakku. Dan kalau kau ada, tunjukkan kepadaku agama yang benar." Ternyata setelah 15 menit, anaknya sembuh. Dokter-dokter semua kumpul, heran penyakitnya hilang tiba-tiba. Kemudian dia pun setelah itu mencari agama, dari agama yang satu, agama yang kedua, agama yang ketiga, agama yang empat, sampai terakhir baru dia ketemu Islam. Islam terakhir dia temukan, akhirnya dia masuk Islam. Maksud saya, siapa yang mendengar ucapan dia waktu itu? Berarti Allah ngurus kita tuh per detail satu per satu, ya akhi. Allah tidak menilai kita dengan global. Kalau kita mungkin bos, kita nilai anak-anak kita, anak buah kita, pegawai kita secara global. Kalau Allah satu per satu ngurusin kita, ya. Oleh karenanya, ya, betapa banyak peristiwa terjadi bukan kebetulan, tapi memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui isi hati seseorang, ya. Saya contohkan ini banyak, tapi salah satu contoh yang baru-baru saya alami, bukan saya tapi kawan saya. Jadi kawan saya ini dia pengin salat malam. Dan dia butuh Al-Qur'an yang besar karena dia tidak punya hafalannya. Dia pengin buka Al-Qur'an baru dia baca. Dia pesan sama saya, "Ustaz, punya Quran besar enggak?" "Ya, saya pengin latihan salat malam." Saya bilang, "Kayaknya saya punya. Karena saya punya di rumah. Saya cari, saya enggak dapat." Saya bilang, "Aduh, enggak ada." Akhirnya saya umrah ke Madinah, dan di Madinah tempat percetakan Quran. Dan dia lupa pesan saya untuk carikan Quran di Madinah. Kemudian saya juga lupa. Akhirnya saya pergi ke Mekah. Di Mekah baru dia WA, "Ustaz, jangan lupa cariin Quran." Saya bilang kamu nih, saya sudah di Madinah baru sudah di Mekah baru bilang, coba di Madinah, di Mekah di mana percetakan Quran enggak ada. Tapi saya cariin. Saya cari, enggak dapat. Quran yang diinginkan itu enggak dapat. Qadarullah, saya tahu-tahu hati saya tertarik ingin telepon kawan saya dari Riyadh. Iseng-iseng aja. Saya telepon, "Eh fulan, gimana kabar antum?" "Ya, baik-baik ya. Saya lagi di Madinah ini, lagi di Mekah umrah." "Oh, gitu ya ya. Waduh, saya jauh sekali. Saya di Riyadh, habis Riyadh masih lagi jauh lagi ya. Masih di Riyadh, masih daerah lagi, masih jauh lagi." "Oh, enggak apa-apa, besok saya sudah pulang," saya bilang. Lusa saya pulang. Sudah, saya matikan HP. Besoknya tahu-tahu dia WA saya, "Firanda, saya lagi berjalan menuju Mekah mau umrah." Teman Arab tadi. "Oh ya, saya tunggu. Nanti kita habis umrah," saya bilang, "kamu habis umrah, saya tidur cepat. Kamu habis umrah, jam berapa saja telpon. Saya akan bangun karena HP saya biarkan nyala ya." Akhirnya dia selesai umrah jam berapa tuh? Dia selesai umrah mungkin jam 11:30. Saya sudah tidur bangun. Tuh ketemu ngobrol-ngobrol, dia masih pakai ihram, ngobrol-ngobrol. Besok kita pulang ke Indonesia. Dia bilang, "Firanda, saya bawa hadiah Quran." "Hah? Quran gak? Quran besar katanya." "Kok bisa ya?" Itu enggak mungkin kebetulan ya. Dia buat saya Al-Qur'an. Saya butuh, kalaupun Quran kecil, saya pun baca Quran di HP ya. Ngapain saya Quran besar? Emang saya orang tua ya. Tetapi subhanallah, dia bawa Quran tersebut. Akhirnya saya telepon kawan saya. "Ente, Masya Allah." Niat dia itu Allah tahu, itu tidak. Ya, maksud saya Allah itu ngurusin kita tuh detail satu-satu ya, akhi. Makanya kalau kita minta direct kepada Allah, ente jangan ragu-ragu, Allah tahu isi hati ente. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Allah tahu lirikan pandangan ente, apa yang ente lihat lirik-lirik sana-sana, ente browsing-browsing lihat macam-macam, dan Allah tahu tentang apa yang disembunyikan oleh dada-dada ente, yang ente sembunyikan, yang nampak yang sembunyikan. Apalagi yang ente ungkapkan. Dia ente sembunyikan dalam relung hati yang paling dalam. Ente ikhlas, ente ria, ente syahwat, ente apa. Allah tahu semuanya. Jadi Allah mengurus kita itu secara detail. Tuhan kita itu mengurus kita secara detail. Ente jangan merasa ditinggalkan oleh Allah. Allah tidak pernah meninggalkan ente. Cuma ente maksiat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente taat kepada Allah, Allah tahu semua gerak-gerik ente. Ini melatih kita untuk ikhlas kepada Allah. Tidak perlu orang tahu. Allah tahu isi hati saya kok. Saya punya niat, kalau niat tulus, Allah tahu. Allah pasti tahu, bukan tidak tahu, pasti. Kalau ente ragu, ente kafir kepada Allah. Allah pasti tahu isi hati anda. Apalagi apa yang anda lakukan. Dan Allah mengurus kita itu satu persatu secara detail. Beda dengan manusia. Bos ngurusin anak buahnya paling secara global. Tidak mungkin dia urus secara detail. Jadi, kalau seorang bisa menghadirkan dalam hatinya bahwasanya Allah maha mengetahui apa yang dia lakukan, maka dia akan mudah menghindarkan diri dari maksiat. Kalau dia bersendirian, ingin browsing, Allah tahu saya lakukan apa. Detail Allah tahu. Ya. Dan ada dampaknya, kalau saya begini ada dampaknya. Ikhwan, para ulama khilaf tentang maksiat yang sudah dilakukan, kalau seorang sudah bertobat darinya, apakah masih dilihatkan kembali pada hari kiamat atau tidak? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau kita maksiat kemudian kita sudah bertobat, maka Allah akan hapuskan. Sebagian ulama berpendapat demikian. Mereka berdalil dengan dalil umum seperti at-ta'ibu minadzam kaman la dzamba lahu. Barang siapa yang bertobat dari dosa seperti sudah tidak ada dosanya lagi, berarti dihapus. Seperti sabda Nabi SAW juga, ya, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kerjakanlah kebaikan setelah keburukan, niscaya akan menghapuskan keburukan tersebut. Maka sebenarnya ulama berdalil dengan dalil umum seperti ini, bahwasanya semua yang dosa yang kita lakukan kalau kita sudah bertobat akan dihapus dari catatan amal. Pendapat kedua, ini pendapat banyak ulama, bahwasanya yang dihapuskan dosanya, dampaknya, tetapi catatannya tidak terhapuskan. Ini masalah khilaf. Ini pendapat banyak ulama, diantaranya kalau tidak salah Fudail bin Iyad berkata, "Ya sawatah wa in afaut." Dia berkata, "Ya sungguh memalukan, ya Allah, memalukan diriku atas dosa-dosa yang aku lakukan meskipun kau sudah maafkan dosa-dosaku." Ya, kalau kita sudah melihat hal yang haram, tatkala kita bersendirian, meskipun kita sudah menangis minta ampun, suatu saat kita akan nampakkan lagi, "Kamu pernah lihat begini. Itu sudah cukup memalukan kita. Sudah cukup membuat kita menghindar dari perbuatan seperti ini karena kita akan diungkapkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. hadirkan bahwasanya Allah tahu apa yang kita lakukan secara detail, dan setiap maksiat pasti ada dampaknya. Baik, azan dulu, boleh kita lanjutkan tanya jawab.